Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri al-muslimin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa qudwatina rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumid din. Rabbi zidna 'ilma warzuqni fahma. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama meningkatkan iman dan ilmu Islam kita. Mudah-mudahan memberikan kebaikan dan keberkahan buat kita, sehingga kita dapat lebih dalam memahami, menelaah dan mempelajari agama kita. Pada kesempatan siang hari ini, sama-sama yang akan kita pelajari tentang Abdul Syahrullah Al-Muharram, yaitu keutamaan bulan Allah pada Muharram. Kita memang belum terbiasa dengan menggunakan penanggalan Islam, meskipun anjuran dan arahan yang disampaikan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu an agar ini dijadikan sebagai momentum buat diri kita, fa'arrikhuha, jadikanlah momentum penanggalan Islam itu sebagai tarikh kita, sebagai proses sejarah dan alur historikal keislaman kita. Mungkin dengan kedekatan bulan-bulan Muharram yang kita miliki ini, memperdekat hubungan diri kita dengan momentum atau waktu-waktu yang sangat mulia. Di dalam Islam, agama ini mengajarkan kepada diri kita menghargai momentum mahar. Momentum mahar ini sangat terkait dengan kapitalisasi kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan pada momen-momen mahar itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlimpah-limpah atau dianggap sebagai kebaikan yang amat sangat banyak. Itulah yang dimaksud dengan kapitalisasi kebaikan dari momen-momen mahar itu. Bila tidak, maka kemungkinan yang kedua adalah mengurangi keburukan dalam jumlah yang sangat banyak pula. Yukafiru sayyi'at, menghapus kesalahan yang amat sangat banyak yang berpeluang ada dalam kehidupan kita. Bila kita telusuri momen-momen yang sangat mahal ini, begitu banyak disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Salah satu di antara momen mahal itu adalah Al-Muharram. Mengapa? Kita lihat keutamaan dari bulan Muharram ini dulu. Pada ungkapan ayat maupun hadis, pertama bahwa bulan ini termasuk Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu bulan-bulan yang dimuliakan. Sudah menjadi tradisi bangsa Arab, mereka memuliakan 4 bulan yang istimewa, sehingga disebut 4 bulan yang dihormati, Ashhurul Hurum. Dari 1 tahun 12 bulan itu, Allah Subhanahu wa taala menghargai tradisi yang sudah terjadi di kalangan bangsa Arab dengan memuliakan momen-momen yang mahal itu yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Ada 4, yaitu berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi di antara bulan Mudhar dan Jumadil Tsani ada apa namanya senggang antara Syaban dan Jumat di sana itu disebut dengan Rajab Al-Mudhar. Ada empat. Empat bulan ini bangsa Arab menghargai betul sebagai momentum yang dihargai. Tidak melakukan kezaliman kepada orang lain. Menjadi aib apabila merugikan orang lain. Menghargai momen itu, tidak melakukan peperangan, tidak melakukan friksi, tidak melakukan konflik. Bahkan sudah secara otomatis ketika bulan itu mereka berdamai dengan kelapangan hatinya. Bahkan ada semacam sebuah perasaan yang menekan mereka apabila melakukan atau melakukan pelanggaran-pelanggaran di bulan haram itu sebagai sebuah aib yang sangat besar. Sehingga pada saat-saat yang sedemikian rupa itu berupaya untuk menjelaskan mana yang dia lakukan ini merugikan orang lain atau tidak. Bahkan pada saat itu tidak pernah berpikir pada pikirannya tentang transaksi yang merugikan atau yang menguntungkan. Contohnya, mereka akan ungkapkan kalau mereka bertransaksi. Misalnya ada satu riwayat yang disebutkan, kalau mereka menjual kain, maka mereka akan katakan, kain yang saya buat ini bahannya ini, yang ini bahannya yang lain. Kain ini saya buat dengan penerangan lampu, kain ini saya buat dengan penerangan bulan. Kain ini saya buat di malam hari, kain ini dibuat di siang hari. Untuk memperjelas sehingga pembelinya tidak mendapatkan kerugian dan tidak merugikan yang lain. Nah itu pada bulan-bulan yang haram ini. Sehingga ketika masuk pada bulan itu, secara otomatis dan refleks mereka melakukan syuhur atau syiar-syiar di bulan yang dihormati. Muharram juga merupakan uruf bangsa Arab. Orang Arab sangat menghargai bulan Muharram itu dengan memberikan kebahagiaan dan kepeduliannya kepada orang-orang yang tidak mampu. Apakah dari keluarganya, dari masyarakatnya, dari tetangganya, dengan memberikan jamuan secara khusus. Dan dia sendiri melakukan puasa pada saat itu. Sehingga ketika selesai berbuka puasa, mereka berikan jamuan yang tidak pernah mereka berikan pada waktu-waktu yang lain selain Ramadan. Itu di bulan Muharram. Dan yang paling mereka lakukan pada saat itu adalah memberikan kasih sayang kepada anak-anak yatim. Nah, mungkin dari sini kemudian menjadi sebuah istilah atau tradisi di Indonesia dengan perlakuan yang menjadi uruf kebiasaan bangsa Arab itu dikenal dengan sebutan Lebaran Anak Yatim. Nanti kita belajar di sana. Ini uruf. Apa itu uruf? Tradisi yang dianggap baik. Bahkan dibuatkan satu kaidahnya sehingga tradisi tersebut sebagai sebuah kepatutan. Contohnya di bangsa Arab, memberikan perhatian kepada anak yatim, memberikan perhatian kepada orang-orang yang tidak mampu, bahkan mengagungkannya dan melebihkannya dari bulan-bulan yang lain. Dan tradisi-tradisi yang sedemikian rupa itu amat sangat banyak, termasuk juga tradisi kita. Misalnya saya sebagai imam melaksanakan sholat memimpin jamaah dengan menggunakan kopiah, peci. Itu tidak ada dalil, tidak ada keterangannya. Tapi karena itu sudah menjadi tradisi, tradisi itu mendapatkan sebuah pengakuan sebagai sebuah kepatutan yang hendaknya memang dilakukan dengan cara yang semacam itu. Inilah yang dimaksud dengan uruf. Yang ketiga, Muharram ini merupakan seutama-utama puasa sunnah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram wa afdhalus salat ba'da al-fariidhah salatul lail." Seutama-utama puasa sesudah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Karena awalnya puasa ini puasa wajib. Masyarakat bangsa Arab melakukan puasa pada saat itu. Sehingga kemudian ditradisikan mereka berpuasa di bulan Muharram. Namun setelah datangnya wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan Muharram Ramadan sebagai puasa wajib, maka kemudian Muharram itu dijadikan sebagai pilihan sunnah muakkad, sunnah yang kuat. Kalau mau melanjutkan itu sebagai hal yang wajib, silakan. Misalnya saya wajibkan juga puasa Ramadan dan puasa di bulan Muharram, silakan. Waktu salat ba'dal fardhah salatul lail, dan salat yang paling utama setelah salat lima waktu adalah salat malam. Karena salat malam itu diantaranya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas ikatan setan dalam diri kita yang menggelayut. Karena ketika seorang anak manusia tidur berbaring di ranjangnya, di pembaringannya, setan berdiri di atas ubun-ubun kita sambil mengusap-usap dan menghembus-hembuskan angin dan tiupannya dengan mengatakan, ya naum zul, ya lail tul, ya subh la tafle. Kata setan, wahai yang sedang tidur, nyenyaklah. Wahai malam, panjanglah. Wahai subuh, janganlah engkau datang. Maksudnya supaya kesiangan. Nah, sambil diusap-usap, sehingga ketika kita menjelang tidur terasa mudah sekali dalam tidur kita. Kata Rasulullah SAW, kalau anak manusia itu, anak Adam itu bangun di malam hari setelah diusap-usap begitu, Nabi menyebutkan diikat dengan tiga ikatan, di kepalanya, di badannya, dan di kakinya. Ketika malam hari bangun, maka lepas ikatannya satu. Ketika dia pergi berwudu, maka lepas ikatannya kedua. Ketika dia melaksanakan sholat malam, maka lepas ikatannya ketiga. Dan wajahnya berseri-seri karena lepas dari ikatan syaitan. Makanya disebutkan sholat yang paling utama adalah sholat malam setelah sholat fardu. Nah, kalau kita malam bangun, bangun malam, tidur lagi, satu ikatan lepas, masih dua, tidur lagi, berarti tambah jadi tiga, jadi lima. Bangun malam ke kamar mandi, habis itu tidur lagi, ikatannya dua, masih tambah lagi tiga, jadi lima. Makanya subuhnya jadi berat dan qiyamul lailnya juga jadi berat. Maka ketika kita bangun di malam hari, paksakan untuk berwudu, dan setelah itu paksakan untuk melaksanakan sholat malam meskipun hanya rakaatain, dua rakaat saja, karena dia merupakan sholat yang paling utama. Yang keempat adalah menghapus dosa. Muharram di antara utamanya adalah menghapus dosa. Sebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an sawmi yaumi Asyura faqala yukaffiru sanah al-madiyah. Beliau ditanya tentang puasa Asyura, puasa di hari ke-10 di bulan Muharram. Nah, sekarang ini hari ke-10 di bulan Muharram. Bagaimana puasa di bulan Muharram itu, di hari ke-10 itu? Nabi memberikan jawaban, ia menghapus yukafiru sanatal madiyah, menghapus kesalahan sepanjang tahun yang lalu. Jadi ada dua kemungkinan tadi, momen mahal itu. Kapitalisasi kebaikan atau menghapus berbagai macam keburukan yang dilakukan dalam jumlah yang sangat banyak. Sudah barang tentu, satu tahun yang dimaksudkan kesalahan kita terhapus, yaitu kesalahan dosa kecil. Kalau dosa besar atau dosa yang terkait dengan hubungan antar manusia, harus minta maaf, selesaikan. Misalnya pernah salah, ya minta maaf. Nah, ketemu maafnya di dunia, nanti di akhirat minta maaf lagi ketemu. Kan di akhirat ketemu nanti semua ini ketemu. Dalam hadis itu ada orang yang bersalah, tapi tidak ketemu di dunia, tidak selesai maafnya di dunia. Akhirnya ketemu di akhirat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tunjuki, itu ada villa tinggi di atas gunung, villa di surga maksudnya. Orang-orang bertanya, untuk siapa ya Allah? Itu untuk orang yang memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Maka sejak saat itu orang-orang mengatakan, saya maafkan semuanya, saya maafkan semuanya. Sehingga ketika ketemu, tidak ada lagi persoalan. Karena budaya maafnya diajarkan dari awal sampai kemudian di akhirat. Jadi tidak boleh ada bagi seorang muslim sampai-sampai nagihnya nanti di akhirat. Kalau tidak bisa ditagih di dunia, saya tagih nanti di akhirat. Itu tidak ada budaya muslim. Budaya muslim itu lepas, melepaskan. Jangan sampai dibawa-bawa ke akhirat. Saya tagih nanti di akhirat. Kamu utangnya belum selesai nih. Jadi kalau sudah seperti itu, lepaskan saya. Karena nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan satu villa yang tertinggi bagi mereka-mereka yang hapuskan kesalahan antar sesama. Ini yang keempat. Nah, bagaimana historical puasa Muharram ini? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadim al-Madinah. Ketika Nabi sampai ke Madinah, fawajad al-Yahud, orang-orang Yahudi dijumpai oleh Rasulullah siaman yauma Asyura, berpuasa pada hari ke-10 bulan Muharram. Orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Maka Nabi tanya, faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hadzal yaum tasum, kenapa kamu puasa di hari ini? Kok kenapa kalian berpuasa di hari ini? Faqalu hadza yaumun adzim, ini merupakan hari yang besar. Kenapa hari yang besar? Anjallahu fihi Musa wa qaumahu, Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Nabi Musa alaihissalam berkali-kali mendapatkan cobaan dalam dakwah, sampai cobaan yang terakhirnya adalah berhadapan dengan Fir'aun. Di belakang Fir'aun mengejar dengan bala tentaranya di depan lautan. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian selamatkan. Dengan diselamatkannya Nabi Musa, wa gharraqa Fir'aun wa qaumahu, Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Dahsyat peristiwa itu. Fasama Musa syukran, maka Musa kemudian berpuasa sebagai rasa syukur atas diselamatkan dirinya dari peristiwa yang buruk itu. Fanahnu nasumu, maka kami juga berpuasa, kata orang-orang Yahudi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanahnu ahqu aula bi Musa minkum. Sepertinya selayaknya yang paling berhak untuk berpuasa adalah kami, karena kami dekat dengan Musa dan kami adalah umat Nabi Musa, bukan kalian. Karena orang-orang Yahudi ini menyalahi ajaran dan perintah Nabi Allah Musa. Sehingga kata Rasulullah SAW, kami sebenarnya lebih berhak berpuasa, mempuasakan hari diselamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nah, ini juga kemudian menjadi tradisi. Kalau kita selamat atas cobaan, musibah atau bala, dianjurkan berpuasa sebagai rasa syukur. Alhamdulillah, hampir kita ketabrak dan bisa ketemu lagi dengan teman-teman. Nah, rasa syukurnya, anjurannya berpuasa. Dari keterangan ini bisa dijadikan sebagai sandaran. Alhamdulillah, mobil saya selamat tadi lewat rel kereta api. Sebagaimana yang disebutkan, tanahu nasum, maka kami berpuasa karena itu. Nah, ini historikalnya. Sehingga ketika melaksanakan puasa Asyura itu didasari oleh karena kondisi uruf kebiasaan bangsa Arab dan ada hari-hari istimewa pada saat itu Allah Subhanahu wa taala selamatkan umat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian puasa Asyura. Puasa ini disebut Asyura hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Tapi sudah menjadi bahasa sebagian masyarakat kita di Jawa jadi Suro, bulan Suro. Bulan Suro. Namun tradisinya beda. Tradisi yang ada di kalangan bangsa Arab itu sebagai bulan yang dihormati dalam rangka melakukan kebaikan dan memberikan kebaikan. Sementara yang kita dapatkan tradisi kita bulan Suro itu sebagai bulan keramat. Makanya ada nyuci-nyuci keris, ada nyuci-nyuci apa kereta namanya apa itu kereta andong, ada nyuci-nyuci baju yang dikeramatkan, ada nyuci-nyuci jimat. Nah, bukan itu. Karena tradisi yang semacam itu bukan tradisi Islam. Tradisi Islam justru adalah memberikan kebaikan dan memberikan kasih sayang kita dan kepedulian kita. Bahkan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu memberikan jamuan yang sangat istimewa dan khusus pada Asyura. Jadi kalau istilah kita, ini saatnya wiskul, wisata kuliner. Kenapa? Asyura. Ini wisata kuliner ya Asyura. Antum kasih jamuan ke saya. Makanya dulu ada orang yang namanya, mungkin juga pernah membaca, Hatim. Nah, Hatim ini, bin Abtahi ini, orangnya sangat dermawan sekali. Pokoknya nggak ada problem dalam memberikan makanan dan apa saja. Bahkan dia apa namanya menyajikan jamuannya sangat khusus, berbeda dengan hari-hari yang lain. Dimaksudkan jamuan yang sangat khusus, biasanya mereka kalau potong kambing untuk 10 orang. Satu kambing untuk 10 orang. Tapi jamuan khusus ke satu kambing untuk 1 orang. Memang kita tidak terbiasa. Kalau saya lihat tradisi mereka bangsa Arab itu memang beda dengan kita. Mereka luar biasa. Kalau ada hadis disebutkan berpestalah dengan memotong 1 ekor kambing, itu pesta yang minimalis. Karena 1 ekor kambing itu untuk 10 orang. Jadi kalau 1 kambing dipotong dalam sebuah pesta, itu pestanya sangat minimalis. Karena biasanya mereka bukan memotong kambing, memotong 100 ekor unta, 100 sapi dan sebagainya. Kita 1 ekor kambing saja sudah mewah, betul. Nah, 1 ayam untuk 1 orang. Saya dianggapnya badannya besar, sehingga ketika bertamu ke rumah salah seorang guru saya dikasih 1 ekor ayam besar. Ini buat antum. Dilihat badan saya besar. Ada orang Indonesia, walaupun badannya besar, makanya tetap 1 ekor ayam dibelah menjadi 8. Tidak tahan juga. Dan ketika datang orang-orang ke rumah, makan ayam yang banyak itu, orang tua bilang, Antum bawa teman apa bawa musang? Antum bawa teman apa bawa musang? Kenapa makan ayamnya gak ketulungan banyak kayak musang? Padahal memang mereka terbiasa tuh. Karena itu Asyur hari yang ke-10 ini tradisi yang biasa dilakukan adalah berpuasa. Bagaimana puasanya? Karena dia sangat istimewa ini, maka berpuasalah pada hari yang ke-10 Asyur. Ketika itu orang-orang bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, orang Yahudi dan Nasrani mengagungkan hari ini, kita harus beda dengan mereka. Fasumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman. Maka Nabi kemudian mengatakan, kalau begitu puasalah, boleh satu hari sebelumnya atau juga boleh satu hari sesudahnya, diiringi. Maka kemudian Nabi mengatakan, idza lakitu, kalau aku nanti bertemu pada tahun yang akan datang al-muqbil, sunnah maka saya akan berpuasa, kami akan puasa yang ke-9, hari yang ke-9. Sehingga puasa Muharram itu pada tanggal 9 dan tanggal 10. Kalau tidak bisa dari tanggal 9, maka tanggal 10 dan tanggal 11. Diiringi tanggal 10 dan tanggal 11. Kalau tidak bisa juga, ya tanggal 10. Kalau nggak bisa juga, ya mudah-mudahan ada kesempatan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, nanti kalau ada kesempatan tahun depan saya akan berpuasa. Ternyata Rasulullah SAW tidak menjumpai tahun depan, beliau meninggal dunia. Jadi belum kesampaian melaksanakan puasa di hari yang ke-9. Ini disebutkan. La in bakitu ila qabil la asumanna at-tasi', seandainya tahun depan aku masih hidup, niscaya aku akan benar-benar berpuasa pada hari yang ke-9 di bulan Muharram. Itu dikarenakan sahabat yang lain mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hari ini hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani, maka kita harus beda dengan mereka. Nabi mengatakan, kalau masih hidup tahun depan saya akan puasa di hari ke-9 dan hari yang ke-10. Namun belum tersampaikan, beliau sudah wafat. Ini disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad. Nah, ini terkait dengan lebaran rakyatnya. Jadi tanggal 10 juga disebutkan sebagai lebaran rakyatnya. Ini hanya istilah dan tradisi masyarakat. Masyarakat mentradisikan untuk memberikan support, dukungan kepada mereka. Bukan lebaran seperti lebaran Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemarin murid saya telepon, lagi gimana? Lagi murid Ustaz. Kan lebaran sudah lewat. Bentar lagi kan lebaran apa? Lebaran anak yatim. Jadi ada budaya mudik di waktu lebaran. Termasuk lebaran anak yatim pun mudik. Padahal yang dimaksudkan di sini adalah momen tertentu dari bulan Muharram ini memberikan kepedulian dan kasih sayang pada anak yatim. Disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW menyayangi anak yatim itu, baik sisi perasaannya maupun sikapnya, dengan membelai dan menghalus rambutnya. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW, satu helai rambut yang tercabut oleh tangan yang kasih sayang kepada anak yatim itu, Allah gugurkan kesalahan dirinya dan diberikan kebaikannya 100 kebaikan. Kita gak bisa hitung kan berapa helai rambut anak yatim yang kita hapus. Satu helai saja disebutkan menghapus 100 kesalahan kita dan dinilai 100 kebaikan kita. Ada juga yang menyatakan bahwa itu bukan maknanya mengusap-ngusap kepala anak yatim, tapi dia merupakan simbol kasih sayang yang kita berikan kepada mereka. Dua-duanya. Kasih sayang juga kita simbolkan melalui mengelus-elus kepala anak yatim. Siapa yang anak yatim di sini? Yang dielus-elus kepalanya. Makanya ketika kita berjumpa dengan anak yatim itu diberikan apa namanya i'tizaz, harga diri dan prestisius dia dengan dielus-elus. Kemudian memberikan jamuan kepada keluarganya, keluarga anak yatim, keluarga dirinya, keluarga masyarakat, diberikan jamuan. Maksudnya dengan jamuan khusus, ada jamuan khusus. Kayak kita kan ketemu ketupat sama sayur pepaya, itu kan sebagai jamuan khusus. Adanya di Idul Fitri jamuan khusus. Maka bangsa Arab, tradisi mereka ada jamuan khusus pada 10 Muharram. Pengalaman yang saya lihat, jamuan khusus ini memang mereka bukan bentuk rupa apa namanya rupa makanannya, tapi banyak dan berkahnya itu, banyak sekali makanan yang tersedia. Nah ini sebagai jamuan khusus. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah dari sini maka kita kemudian memberikan perhatian secara khusus pada anak yatim. Saya tidak sebutkan di sini tentang Karbala. Karena budaya dan tradisi Karbala bukan budaya tradisi bangsa Arab dan juga bukan tradisi kaum muslimin. Karbala itu hari peristiwa terbunuhnya Hasan dan Husain, cucu Rasulullah SAW yang terpenggal kepalanya di daerah yang namanya Karb, daerah tanah lapang. Karena di tempat itu terjadi pembantaian keluarga dan cucu Rasulullah SAW, disebutnya dengan Bala. Maka kemudian digabung menjadi Karbala, Karbala bahasa kita. Pada masyarakat tertentu, khususnya masyarakat yang berpengaruh Syiah, ini dijadikan momentum merasakan kepedihan dan keperihan serta luka keluarga Rasulullah SAW. Sehingga mereka melukai badannya, melukai dirinya dengan berbagai macam alat-alat senjata-senjata yang tajam itu, sehingga luka-luka yang banyak itu sebagai bentuk solidaritas atau rasa empati terhadap luka dan luka yang dialami oleh keluarga Rasulullah SAW. Nah ini bukan tradisi Islam, karena dalam tradisi Islam la taqtulu anfusakum, jangan melukai diri kita dan jangan membunuh diri kita. Sementara tradisi mereka melukai dengan memedang atau mencambuk. Kalau kita lihat tradisi-tradisi yang semacam itu di India maupun di Iran maupun beberapa tempat yang mayoritas penganut Syiah, maka mereka melakukannya dengan cara itu. Bahkan kemudian ada ungkapan-ungkapan menjelekkan atau melaknat sahabat-sahabat tertentu. Mungkin jamaah sekalian, bapak dan ibu sekalian bisa melihat unggahan YouTube bagaimana hari-hari di hari ini mereka juga mencela, mengupat, bahkan menyatakan dengan pernyataan kalimat yang di luar dari nas konteks yang diajarkan Islam. Seperti misalnya contoh yang saya lihat langsung dalam sebuah peristiwa di tempat mereka. Mereka mengatakan Aisyah binna wa Abu Bakar laknatullah wa Umar as-salam. Mereka Aisyah binar, Aisyah di neraka. Abu Bakar laknatullah, Abu Bakar laknat Allah. Wa Umar asfalna, Umar di keraknya api neraka. Itu ungkapan mereka. Maka mereka buktikan sebagai bentuk hari Karbala itu. Nah, ini bukan tradisi. Maka tradisi yang seperti itu dalam pandangan kita itu tidak terkait dengan Muharram. Yang terkait dengan Muharram puasa dan memberikan kepedulian dan kasih sayang kita kepada anak-anak yatim atau kepada masyarakat dengan memberikan jamuan secara khusus, jamuan Asyura. Nah, karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momen-momen yang sangat mahal inilah yang disampaikan untuk kita bisa mempraktekannya, mengaplikasikannya dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan kemudian kita bisa mencapai kalkulasi kebaikan yang sangat-sangat banyak. Demikianlah yang bisa kita pelajari bersama-sama pada kesempatan siang hari ini. أقول قولي هذا أستغفر الله ولكم بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita lanjutkan dengan sesi tanya aja ya, Ustaz. Mungkin kalau ada, silakan ada yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang disebutkan di hadis itu Rasulullah bertanya kenapa kalian berpuasa, itu proses puasanya Rasulullah itu pada hari itu juga ketika setelah selesai bertanya, atau dia seperti apa? Karena kan kalau di hadis itu tahun berikutnya beliau sudah meninggal dunia gitu ya, namun di saat itu kondisi berapa, apakah begitu bertanya beliau langsung berpuasa pada hari itu atau seperti apa? Nah itu mungkin ya. Hadisnya berbeda. Yang pertama, ketika Nabi datang ke Madinah tahun ke-10 kenabian, jadi masih lama, mereka lihat orang-orang Yahudi berpuasa, Nabi bertanya, puasa apa kalian? Kalian puasa begini-begini, mensyukuri atas keselamatan Nabi Musa dari Fir'aun dan tenggelamnya Fir'aun. Lalu kata Rasulullah, kalau begitu saya lebih berhak berpuasa. Masih ada kesempatan, karena baru tinggal, baru sampai di Madinah. Nah, ketika sudah sampai di Madinah dan berpuasa, ada kecenderungan kaum muslimin itu nggak boleh sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena kalau sama dengan mereka, tasubuh namanya. Menyerupai dan menyamakan dengan Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau Yahudi seperti apa? Beda. Jadi asal bedanya itu beda dari Yahudi dan Nasrani. Maka kemudian disampaikan pada Rasulullah, Rasulullah, kalau kita puasa cuma hari ke-10 saja, berarti sama dong dengan Yahudi dan Nasrani. Maka kata Rasulullah, kalau gitu kita puasa dilengkapi satu hari, sebelumnya atau sesudahnya. Tapi nanti katakan, saya akan berpuasa pada tanggal ke-9 di bulan Muharram. Namun belum sampai. Jadi hadisnya beda, keterangannya beda. Setelah berjalannya puasa, sahabat minta supaya beda gitu. Khalifu, beda dong, jangan disamain dengan Yahudi. Boleh, tambahin. Maka tradisi kita berpuasa di bulan Muharram itu pada hari ke-9 dan hari ke-10 digabung. Kalau tidak hari ke-9, maka 10 dan 11 digabung. Kalau tidak juga, ya sudah puasa lagi ke-10. Karena itu adalah juga sunnah. Jadi keterangannya beda. Ustaz, kaitan dengan menjamu anak yatim atau memberikan kesenangan kepada sesama yang lain, itu dilakukan di hari ke-10 ya, atau seperti apa Ustaz? Apakah setelah berpuasa, setelah pada saat berbuka puasa atau seperti apa? Iya. Sebenarnya memang memberikan kepedulian anak yatim itu kapan saja, karena itu adalah bagian melepaskan diri kita dari sebutan pendusta agama. Kalau ayat Allah jika dibuktikan, ayat Allah jika dibuktikan. Hari apa saja, waktu kapan saja, tapi ada momentum yang mahal itu. Momentum yang mahal itu di bulan Muharram, kalau kita melakukan kebaikan, kelipatannya berlipat-lipat. Dan kita dihapuskan kesalahannya juga berlipat-lipat juga. Sehingga mereka bangsa Arab dan kaum muslimin yang dilakukan oleh Rasulullah SAW memberikan kepedulian dan kasih sayang kepada anak yatim pada bulan Muharram. Bagaimana caranya? Ya, setelah buka puasa bersama-sama pada hari ke-10, sekarang ada buka puasa kan? Ya, buka puasa bareng-bareng hari ke-10, undang anak yatim, undang keluarganya, ayo kita makan besar. Nah, bagi mereka yang tidak bisa melakukan itu, ada perumah-perumah. Saya nanggung satu anak yatim, saya dua orang anak yatim, saya nanggung satu keluarganya, saya nanggung dua keluarganya, boleh. Saya gak bisa banyak-banyak, ya silakan. Tapi ketika nanti berbuka puasa, ajak mereka anak yatim itu dan berikan kebaikan kita kepada mereka. Jadi diberikannya ketika berbuka puasa bersama-sama. Namun kadang-kadang mungkin ada yang kita nggak puasa atau waktu kita menyesuaikan waktu kita kasih sore hari, kita kasih siang hari, ya boleh saja, tidak mengapa. Namun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mereka diajak berbuka puasa bersama-sama lalu diberikan santunan atau bentuk peduli kasih sayang buat mereka. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saat mau bertanya berkaitan dengan Muharram. Nah, kalau kita dari di kampung-kampung itu pada umumnya di majelis-majelis taklim itu kan kita diajarkan oleh mungkin para ulama kepada yang mengajarkan misalnya ibadah pada hari Asyura atau malam bulan Asyura, misalnya seperti kita pada malam Asyura suruh banyak-banyak membaca apa surat sunnah yang kita pada tiap rakaatnya misalnya apa membaca puluh-puluh rakaat itu sampai 50 kali, dan juga kita suruh banyak istighfar, terus juga kita mengamalkan hasbunallah wa ni'mal wakil wa maula wa ni'man nasir itu sampai 1000 kali, dan mungkin itu yang umumnya yang dipakai kalau di tempat saya itu seperti itu saat yang misalnya disampaikan pada saat taklim ini apa fadilahnya seperti ini, fadilahnya seperti ini gitu. Itu bagaimana setiap misalnya kita mengamalkan atau sebaiknya kita tidak mengamalkan gitu. Terima kasih. Ada beberapa kalimat-kalimat doa yang memang diajarkan pada momen-momen tertentu terkait dengan keutamaan waktu tersebut. Misalnya membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu bacaan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam tekanan-tekanan kepada diri kita sehingga Allah menyelamatkan diri kita. Nah, pada tanggal 10 Asyura itu adalah hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala selamatkan utusan-utusan Allah dan selamatkan para pendawa-pendawa. Dan kalimat yang paling banyak dibaca oleh mereka adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Makanya bacalah pada 10 Asyura itu doa tersebut untuk menyelamatkan kita dari tekanan-tekanan sehingga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu diselamatkan Nabi Musa, pada saat itu dikeluarkannya Yunus alaihissalam. Kalau Yunus tidak dikeluarkan, Yunus akan berada di perut ikan hiu itu sampai hari kiamat. Tapi dikeluarkan. Ternyata Nabi Yunus banyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, innallaha ghafurur. Kemudian diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api sehingga api itu menjadi dingin, menjadi menyelamatkan, itu juga terjadi pada saat itu. Oleh karena itu dibaca hasbunallah wa ni'mal wakil, innallaha ghafurur. Kemudian membaca subhanallah Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi mengatakan mau enggak aku kasih tahu, kalau kamu membaca kalimat itu, kamu akan terhitung melakukan 1000 kebaikan. Jadi membaca dihitung 1000 kebaikan. Bagaimana ya Rasulullah? Bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Kita sudah baca 100 kali, dihitung 1000 kebaikan. Berapa lama 100 kali kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali? Paling lama 20 menit. Paling lama 20 menit. Tapi 20 menit itu hitungannya 1000 kebaikan. Dan jadi itu juga bagian dari yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Melaksanakan qiyam, melaksanakan sholat malam. Jadi ini beberapa riwayat yang disebutkan terkait dengan keutamaan.